dengan sebaik-baik pengaturan. Bahwa hutang-piutang dalam Islam, pinjam meminjam adalah sifatnya sosial, sifatnya kebaikan, sifatnya memberikan kemanfaatan. Baik yang mempiutangkan, dia akan mendapat janji ganjaran pahala karena membantu manusia, maupun yang berhutang karena akan terkutuk hajatnya. Itu hutang-piutang tidak boleh disertai dengan satu kemanfaatan pun juga yang ditentukan, disyaratkan. Saya mengutangkan sekian kepada saudara dengan syarat setiap bulan saudara dikenakan biaya atau bunga atau apalah namanya, sekian persen. Tidak boleh, kecuali kalau tanpa syarat. Yang berhutang di kemudian hari melebihkan pembayarannya dengan ikhlas, tanpa paksaan, tanpa disuruh, tanpa salah di depan, maka itu tidak terlarang dalam Islam. Karena hutang-piutang adalah merupakan kebaikan di dalam Islam dan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan. Tidak boleh dibayar lebih dari apa yang ia pinjam. Kalau tidak, maka tidak boleh dibayar lebih dengan syarat. Kalau tanpa syarat, diperbolehkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada seorang Arabiyun seekor unta. Kemudian orang itu menagih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membayarnya. Tetapi tidak ada unta yang sejenis dengan apa yang beliau pinjam. Ada unta yang lebih bagus. Maka beliau SAW memerintahkan untuk membayarnya. Karena sebaik-baik kamu lah sebaik-baik yang membayar utang. Ini tanpa syarat di depan. Kalau disertai syarat di depan adalah riba. Tetapi kita hidup di zaman hutang piutang, harus ada kemanfaatannya, harus ada bunganya. Sangat aneh, heran orang kalau seseorang meminjamkan uang tanpa manfaat. Mana bunganya? Mana kelebihannya? Bahkan ada yang pekerjaannya meminjamkan uang dan dia memperoleh keuntungan. Sistem riba. Orang yang pertama kali membangunnya adalah orang-orang Yahudi. Karena itu Yahudi hidup dengan riba. Dan orang Yahudi lah yang pertama kali membangun dan mendirikan dan membuat bank-bank. Kemudian berkembang yang kita kenal dengan bank-bank konvensional yang tidak lebih daripada riba jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan riba. Karena itu hutang piutang tidak boleh ada bunga, ada kelebihan. Kalau sifatnya dia sosial, sifatnya adalah kebaikan. Begitu banyak hadis, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang sistem riba. Lihat, akhlak Islam dalam hutang piutang telah ditinggalkan oleh manusia, telah ditinggalkan oleh sebagian dari kaum muslimin. Bahkan mereka berlomba-lomba dalam riba. Jual beli yang sangat diharamkan. Ketika Islam menetapkan bahwa hutang piutang sifatnya adalah kebaikan, kebaikan bagi yang mempiutangkan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan dia telah berbuat kebaikan kepada manusia, apakah itu kepada saudaranya sendiri yakni sesama muslim atau kepada orang di luar Islam. Dan yang berhutang memperoleh kebaikan karena telah terpenuhi hajatnya. Ketika hutang piutang itu adalah kebaikan, maka amat berdosa orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya ketika dia telah mampu. Kita hidup di zaman penuh dengan hutang. Orang ada uang, tapi dia tidak mau beli dengan uangnya. Dia hutang. Uangnya dipergunakan untuk yang lain. Dia hutang lagi, Syah. Padahal dia mampu, dan dia tidak mau membayarnya. Karena itu diancam dan dijuluki bahwa orang yang mampu kemudian dia menunda-nunda pembayaran hutangnya tanpa uzur dari agama, maka dia zalim. Maka dia zalim. Kenapa? Karena hutang piutang dalam Islam adalah fadhilah, adalah kebaikan. Berbuat baik, orang yang meminjamkan uangnya kepada seseorang yang lagi butuh, dia telah berbuat baik kepada orang itu. Ketika orang yang berhutang ini telah mampu, lalu dia tidak bayar, maka dia zalim. Perbuatannya adalah zulm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, makrul ghanim zulmun, makrul ghanim zulmun, penundaan pembayaran utang dari orang yang telah mampu adalah kezaliman. Perbuatan al-zulm. Dan dia telah berbuat zalim kepada saudaranya yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dalam dunia perdagangan juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan yang menisbatkan dirinya kepada manhaj yang mulia ini, mengambil ini, mengambil itu. Dia tidak bayar-bayar kepada ikhwannya. Lama. Sampai bangkrut ikhwannya itu. Karena uangnya ada di mana-mana. Kesian. Jual majalah sebagian ikhwan. Diambil. Dihutangkan kepada saudaranya. Untuk membantunya dengan jangka waktu mungkin sebulan. Atau 10 hari atau 2 minggu bayar, kalau tidak kembalikan lagi. Sudah laku, tidak dibayar-bayar. Menunggu saudaranya menangis. Kadang-kadang seseorang tidak enak untuk menangis. Apalagi kalau yang ditagih lebih marah dari yang pernah menangis. Berapa banyak ikhwan kita mengeluh. Dia mengutangkan di sana dan diketahui sebagian itu telah mampu membayar tapi tidak membayar. Kalau tidak laku silakan kembalikan agar diserahkan kepada yang lain. Membuat susah, makrul ghani zulmun. Dan ini bukan akhlak salafus salih. Karena mengutangkan sosial tidak boleh ada bunga sedikit pun juga. Ketika dia merupakan kebaikan, maka orang yang meminjam berhutang wajib membalasnya, membayar apabila dia telah memiliki uang. Penundaan ketika dia telah mampu tanpa umur dari syarat, maka itu merupakan kezaliman. Karena itu hak, bukan hak dia, hak saudara. Dan anehnya ini berlangsung di sebagian oleh kita yang menisbatkan diri mengikuti manhaj yang hakim. Entah berapa banyak orang yang datang dan bertanya kepada saya, sehubungan dengan perkara kasus-kasus seperti sehingga perdagangannya tidak berjalan disebabkan uangnya ada di mana-mana dan tidak dibayar oleh sebagian, bahkan katanya sebagian besar ikhwan menunda-nunda pembayaran sehingga uang ini tidak beredar walaupun modalnya sedikit. Ini adalah al-zulm, kezuliman, karena itu kurang barokah, tidak berkembang perdagangan itu. Barangkali ini ikhwan kita istirahat sejenak dan nanti kita akan lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istirahat sekitar 10 sampai 15 menit, 10 menit insyaallah. Kemudian akan kita lanjutkan di ini.